akan turun hujan. Aku di sini memikirkan dirimu yang jauh di sana tiada berita. Ku rasakan betapa pedihnya hatimu, batinmu pun terluka. Aku memohon maafkanlah aku. Bila kau tahu aku pun menderita. Yang terajut lama.